Ya, cukup nanti di potong bagian ini disebarluaskan. Al-ajalah minasyaitan. Sikap tergesa-gesa, kemurungsung itu adalah bisikan setan, ajaran setan. Kemurungsung contohnya Pilpres masih 17 April, kemurungsung saiki. Ada enggak yang seperti itu? Kita-kita ini kadang seperti itu, Pilpres masih 17 April, us kemurungsung. Hasilnya gimana? Hasil tenang loh. Masih 17 April. Sekarang kamu nyangkul, sekarang kamu ya nyawa sana, sekarang ngantor, sekarang ke pesantren ngajar, ya belajar, sekolah, cari nafkah, guyon be anak bojo. Nanti 17 April coblosan. Setelah 17 April kemurungsung sing menang sapa? Sabar entenono sih. Diitung sik dul. Hitung dulu, ojo kemurung, kemurungsung langsung ya menang. Tenang, ya toh? Tenang. Ini perlu dijelaskan. Pakai contoh Pilpres karena lagi wabah Pilpres. Kemurungsung. Nah, termasuk diantaranya begini. Kemurungsung alias tidak toh? Tenang, hati tidak tenang. Contoh. Wah, mau dibacakan enggak enak. Saya ringkas ya. Di antaranya ada yang WA sama saya begini. Habib, semua amalan sudah saya amalkan. Sholat malam, puasa, zikir, dan lain sebagainya sudah saya amalkan. Tapi kenapa suami saya masih nganggur, Habib? Padahal saya amalkan semua itu agar suami saya dapat pekerjaan. Stres saya. Ada yang mirip? Kasusnya ada yang mirip? Ada katanya yang di rumah nonton, mirip saya itu mirip. Duha sudah dijalani, tahajud jalani, nariyah dijalani, munjiah dijalani, istighfar dijalani, sedekah dijalani, ya. Berbirrul walidain, dongakno bekti orang dijalani, pip, tapi kok tetap nganggur? Tetap nganggur, ngelamar kerjaan sudah kok tetap nganggur. Nah, itu kemurungsung. Yang menyebabkan itu karena sejak langkah awal kamu kemurungsung. Sejak langkah awal kamu enggak tenang. Enggak tenang itu bisikan setan. Beda dengan orang yang tenang. Tenang itu apa? Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Itu lo tenang. Tenang bukan definisinya orang-orang tenang ki meneng, bukan. Tenang itu hati yang percaya penuh pada kuasa ilahi dan takdir Allah Ta'ala. Hati yang percaya Allah Maha Bisa, Allah Maha Kuat, Allah Maha Memberi, Allah Maha Ngurusi, Allah yang akan membuat semua jadi beres. Hati yang yakin pada Tuhannya, hati yang percaya pada Allahnya, hati yang tidak terpengaruh kenyataan apapun di depan mata. Keren. Itu rame tapi tenang. Anak kecil tadi itu rame tapi tenang. Kenapa? Dia percaya Habib Novel tidak akan marah. Tenang. Tenang dia. Hatinya tenang. Gak ada kemurungsung. Nah, ini sekarang enggak. Donga udah kemurungsung. Kobul ora, kobul ora ya. Hasil enggak, hasil enggak. Itu kemurungsung namanya. Tergesa ke gesa. Donga. Amalkan, berdoalah, ikhtiarlah, kerjalah, kelilinglah, carilah, gak usah nunggu hasil. Tenang saja, tenang. Allah yang ngatur, itu urusannya Allah. Saya kerja karena mau cari nafkah, ibadah selesai. Saya doa karena doa, intisari ibadah adalah doa. Dan doa itu bentuk penghambaan saya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasil gak hasil, not my problem. Bukan urusan saya. Tenang. Bojone ngamuk. Wong lanang golek duit orang genah. Ada WA masuk ke saya. Ini serius nih. Habib, saya tidak tahu lagi harus bagaimana. Anak saya SPP sekian bulan belum saya bayar. Besok diancam dikeluarkan. Saya harus bagaimana lagi? Stres tuh ini. Betul ya, dalam tekanan. Memang ini menyedihkan. Tapi yang lebih menyedihkan kalimat-kalimat ya. Besok kalau anak saya dikeluarkan dari sekolah bagaimana? Ini menyedihkan buat seorang muslim, menyedihkan. Ya metu, ya metu. Gitu aja kok repot. Tenang no pikirmu dulu. Kalau anakmu harus dikeluarkan, kamu ngomong sama anakmu, nak, mohon maaf, ibu gak punya duit sehingga kita dikeluarkan dari sekolah. Jangan khawatir nak, sekolah tidak membuat kamu miskin dan tidak membuat kamu kaya. Yang buat kamu kaya dan miskin hanya ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalau sekarang kamu dikeluarkan, nanti kamu akan jadi orang yang memasukkan orang ke sekolah. Keren. Wana emesem Boku, yes. Sambil anaknya jawab, justru itu yang kutunggu-tunggu bu. Apa? Dikeluarkan dari sekolah agar bisa menemani ibu. Wah, dasar males. Saya tuh heran sama manusia kok bingung tuh loh. Nanti kok dikeluarkan, nanti kalau dipecat, nanti kalau. Awakmu yang penting tetap muslim. Kamu jadi wujudnya seperti apapun, nikmat. Wong kok mumet gara-gara duit, masya Allah. Gregetan saya. Lihat wajah saya ini. Ini wajah orang yang punya utang atau enggak punya utang? Enggak punya utang. Saya kasih tahu, saya barusan utang 400 juta. Itu hari Rabu depan harus saya bayar. Baru tak bayar 50 juta, cek kurang tolong atau 50 juta, ngerti ra we? Ngono ya ra ruwet. Waktunya jajan ya jajan, waktunya makan ya makan gitu. Ya minta Fatihah, minta doa, terus ikhtiar, terus gerak, jual buku, jual baju, sing sedi dol atol, Bib Muhammad ojo. Bukan milik saya soalnya ya. Paham maksudnya enggak? Enggak usah mikir nanti bagaimana, nanti wong kok mikir nanti bagaimana? Itu yang buat kemerungsung. Tenang no pikirmu, enak toh ya. Uripmu enak, tenang no pikirmu. Allah. Dah wis. Sing penting muslim, muslimah, mukmin, mukminah, salat, bekti mbek wong tua, bekti sama orang tua, sayang anak istri, sayang pasangan hidup, sayang sama semua manusia, lanjutkan kehidupan. Waktunya bayar utang enggak iso bayar, dipa itu. Dasar Habib tidak tepat waktu. Saya percaya Habib, tapi ternyata Habib mengkhianati kepercayaan saya. Rungokno. Harus ngomong apa mana ya? Mau bicara apa? Mau bicara? Jangan macam-macam sama Habib ya kamu ya. Kualat tuh ngawur loh. Tambah salah. Ya kalau emang kamu salah, kamu dimaki-maki, ya kamu terlambat bayar, ya dimarahin orang, ya rungokno. Maafkan saya. Doakan segera bisa melunaskan. Lanjutkan kehidupanmu. Orang seminggu stres mikir, enggak diamuk piye, diamuk piye, diamuk piye. Kaya orang dhewe Gusti Allah ngono lho. Masya Allah. Tapi niat bayar lo ya. Ojo terus, jangan terus, wah ilmu anyar. Ayo, rungokno gak usah dibayar, ngawur. Kacau. Berjuang untuk membayar, berjuang untuk menyelesaikan, ya. Di saat titiknya kok ternyata belum selesai, ya tenang-tenang saja. Itu kan permainan takdir. Kita disuruh yakin sama Allah. Ayo, yakin gak? Yakin gak? Kamu doa belum wujud. Kamu sekarang masih semangat doa atau melempem? Ayo. Berarti kalau kamu melempem, kamu gak yakin sama saya. Kalau gak yakin sama saya, gasnya mau tambah. Paham gak? Orang lomba kalau udah mau garis finish, ternyata kok dia kalah. Ada yang lebih cepat. Pertanyaannya, tambah ngelokro apa tambah melayu? Mestinya kan semakin dia lari. Tanggal 25 Februari, misal, bayar sekolah 200 juta, misal. Kuliah anaknya harus bayar 200 juta. Tanggal 25, tanggal 25 pagi hari duit belum ada. Gimana? Ya noleh Bek Gusti Allah. Ya Allah, walaupun kenyataan di depan mata mengatakan tidak ada duit, tidak akan mengurangi zikir saya kepadamu ya Allah. Karena aku zikir bukan karena duit, aku zikir karena kamu ya Allah. Masya Allah. Malaikat berbesmili, terharu. Tapi ada manusia yang redok geladirah, kurang ajar. Maaf ya, mewakili malaikat. Tanggal 25 Februari harus bayar hutang ke sekolah 200 juta. diajari sama Habib Novel baca solawat munjiah 1000 kali, insya Allah hajatmu kabul. Dia baca munjiah 1000 kali, tanggal 25 Februari, duit 100 juta gak dapat, 200 juta gak dapat, langsung ngomong sama Allah Ta'ala, aku tak akan baca solawat lagi. Emangnya kamu mau ngatur Tuhan? Iya, kamu mau ngatur Tuhan? Kamu mau ngatur Allah? Emangnya Allah mainan yang bisa kamu atur? Begitu. Emang kamu lebih hebat dari Tuhan? Ngerti tentang kehidupan? Paham gitu ya? Ngerti? Wah, anakmu jaluk permen, bawa mengora kok. Kamu nak, nanti sore bapak kasih permen. Wah, anak yang ngunteni tekan sore. Ngunteni tekan sore. Sore, bapak yang delok kok untungnya rodok rodok. Lihat giginya anaknya kok sakit ini. Pak, permen, janji bapak sore mau ngasih. Bapak yang ngomong, enggak sekarang, besok. Bapak bohong. Bapak memang enggak sayang sama aku. Lorati dah awakmu. Gimana hatimu dibegitukan sama anak, padahal kamu itu menunda memberi gara-gara sayang. Kalau tak kasih sekarang, protol untune. Paham enggak? Nah, orang yang sudah kenal sama Allah tadi, kata Habib Muhammad tuh nanya. Tadi nanya toh? Kenal enggak sama Allah? Nanya toh? Ya, itu kenal. Gitu toh ya.